Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kita akan mempelajari afdhaliyatus shalah, afdhaliyat ada'is shalah di awalil waqt, keutamaan menunaikan salat di awal waktu. Kecuali dua salat yang disebutkan Sa'di rahimahullah diperkecualikan. Yang pertama, mengakhirkan salat isya di akhir waktu jika tidak ada masyaqqah. Ini akan kita pelajari setelah ibrad az-zuhur. Mendinginkan hawa, menunda salat zuhur ke akhir waktu hingga hawa mendingin, ya, panas yang sangat mereda. Ini yang sedang kita pelajari sekarang. Berdasarkan hadis Nabi SAW disebutkan di mata Nabi Sa'di rahimahullah, إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر في جهنم. نعم. Saya sampaikan bahwa hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ya. Keduanya muttafaq alaih. Dan penentuan bahwa yang dimaksud di situ adalah salat zuhur telah disampaikan berdasarkan hadis siapa? Karena hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Dzar bunyinya fa'abridu bis-shalah. Ya, dinginkan hawa untuk pelaksanaan salat. Nah, salat tersebut bahwa yang dimaksud adalah salat zuhur berdasarkan hadis siapa? Sudah disebutkan belum? Sudah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari dita'in Nabi alaihi salatu wassalam yaqul abridu bidh-dhuhri. Ya, dinginkan hawa untuk pelaksanaan salat zuhur. Nah, berjelas di situ. Kemudian keterangan bahwa syiddat al-har min fayhi jahannam, ya, panasnya hawa yang sangat menyengat itu dari hembusan jahannam, ya, juga telah ditambahkan keterangan dari hadis tambahan riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih bahwa neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aduannya? Ya Rabbi akala ba'di ba'da, wahai Rabbku, sebagianku telah melahap sebagian yang lain, saling melahap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan neraka untuk bernafas berapa kali? Hah? Dua kali nafasain. Nafas fisyita wa nafas fisyit. Nafas di musim dingin dan nafas di musim panas. Fahu asyaddu ma tajidu min al-har. Nafas neraka di musim panas itulah yang kita rasakan hawa paling panas. Nah, dan nafasnya di musim dingin wa asyaddu ma tajiduna min zamharir, yang kita rasakan, ya, hawa yang sangat dingin yang kalian rasakan dari zamharir, zamharir neraka. Naam. Hawa yang sangat panas, hembusan dari neraka itu di waktu zuhur, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Sehingga di musim panas, saat hawa sangat, terasa sangat panas, ya, hawa didinginkan untuk pelaksanaan sholat duhur. Itu enggak ke akhir waktu. Adapun hawa yang dingin dari zamharir, dari zamharir di neraka, sudah juga kami sampaikan keterangan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa itu hawa yang sangat dingin itu dari zamharir, hembusan zamharir neraka itu di waktu apa? Waktu subuh. Nah. Dan di situ tidak disyariatkan oleh Nabi Asad karena untuk ditunda ya salat subuh hingga dingin itu lewat karena akan terbit matahari keluar waktu. Nah, jadi antum tahu neraka di mana? Paling bawah, di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Nah, kalau jannah di atas langit ketujuh, kalau neraka di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Jadi dari bawah sana menghembus, bernafas neraka menghembus hawanya sampai ke permukaan bumi, kita rasakan. Ya, itu yang kita rasakan sangat panas di musim panas, dan yang kita rasakan sangat dingin di musim dingin di waktu subuh. Nah, baik. Lahiriyah hadis abridu bis-shalah, abridu bidh-dhuhr. Dinginkan hawa untuk pelaksanaan salat zuhur. Lahiriyah hadis meliputi salat zuhur secara berjamaah di masjid dan yang salat sendiri di rumah. Jadi bukan khusus syariat itu untuk salat berjamaah di masjid. Meskipun yang salat sendiri di rumah. Ya, karena ada udzur ke masjid atau kaum wanita yang disyariatkan salatnya di rumah. Nah, ini juga berlaku bagi mereka. Nah, juga berlaku hadis ini berlaku, syariat ini berlaku di negeri yang panas dan di negeri yang dingin. Tidak ada bedanya. Negeri yang panas atau negeri yang dingin. Ya, negeri yang panas dan negeri yang dingin, yang jelas tiba masa datangnya hawa yang sangat panas di musim panas. Nah, abridu bis-shalah. Ini mazhab Maliki dan Hambali. Yang kalian dengar bahwa berdasarkan lahiriah hadis, makna yang tampak lahiriah hadis, makna yang tampak dari hadis mencakup salat zuhur secara berjamaah di masjid dan yang salat sendiri di rumah, di negeri yang panas dan di negeri yang dingin. Ya, di afdal mendinginkan hawa untuk pelaksanaan salat zuhur. Ini mazhab Maliki dan Hambali. Ini yang dipilih oleh At-Tirmidzi. Ya, didukung oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya, Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Pendapat ini dibangun di atas pemahaman bahwa illat maksudnya faktor illat hukum, maksudnya faktor hukum, yakni faktor yang menyebabkan adanya hukum itu. Ya, pendapat ini dibangun di atas pemahaman bahwa illat hukum, faktor hukum, kenapa disyariatkan ibrat mendinginkan hawa untuk salat zuhur, illat hukumnya adalah untuk meraih kekhusyuan dalam sholat, agar khusyuk, ya, agar khusyuk dalam sholat. Itu illat faktor hukumnya, agar khusyuk dalam melaksanakan sholat zuhur. Karena sholat di hari yang sangat panas dengan hawa yang sangat panas sulit untuk khusyuk. Dan butuh istirahat. Ya, badan inginnya istirahat di hawa yang sangat panas. ya, butuh untuk diistirahatkan dari sengatan panas, gangguan panas yang sangat menyengat. Nah, sulit untuk khusyuk. Oleh karena itu, dianjurkan agar hawa didinginkan. Nah, tunggu hawa mendingin. Karena khusyuk itu intinya sholat. Baik, as'alukum. Khusyuk rukun sahnya sholat atau bukan? Rukun. Sholat atau bukan? Khusyuk. Jawabannya, ya atau tidak? Ya atau tidak? Hah? Mana sujud? Ya atau tidak? Khusyuk merupakan rukun penentu sahnya sholat atau tidak? Tidak. Bukan rukun. Artinya kalau orang tidak khusyuk, sholatnya sah. Betul? Atau kalau tidak khusyuk, sholat tidak sah? Sholat-sholat kita tidak sah jadinya. Hah? Siapa di antara kita yang sholatnya selalu khusyuk? Hah? Iya kan? Jadi khusyuk bukan rukun. Kalau rukun, wah, sholat-sholat kita banyak yang tidak sah jadinya. Nah, bukan rukun. Tetapi, khusyuk penentu apa? Penentu nilai pahala sholat. Penentu nilai pahala sholat. Semakin khusyuk, pahalanya semakin besar. Semakin kurang khusyuknya, pahalanya pun semakin kecil. Kalau khusyuknya cuma 1%, ya 1% saja pahalanya. Hah? Nah, khusyuknya 50%, ya 50% pahalanya. Khusyuknya 80%, 80% pahalanya. Pemahaman aja. Nah, ada pun kadar pahala Allah SWT yang mengatur. Yang jelas, ajrus sholah biqadri al-khusyuk fiha. Ajrus sholat biqadri al-khusyuk fiha. Pahala sholat sesuai dengan kadar khusyuk dalam sholat. Nah, oleh karena itu ketika ada faktor-faktor yang menghalangi khusyuk dalam sholat, maka faktor-faktor itu dihindari. Nah, faktor-faktor itu menjadi alasan untuk sholat ditunda sampai faktor itu hilang. Nah, termasuk masalah kita sekarang, ketika hawa sangat panas di musim panas, maka itu faktor menghalang khusyuk sholat. Faktor yang menghalangi kita sulit khusyuk. Ya, baik yang sholat berjamaah, maupun yang sholat sendiri, di rumah. Nah, oleh karena itu, disyariatkanlah al-ibrad. Abridu bis-sholat bid-duhr. Dinginkan hawa untuk waktu sholat agar khusyuk. Sama halnya, apabila seseorang mau sholat, tapi lapar, sholat pikirannya di makanan. Nah, terbayang-bayang ikan bolunya, apalagi ikan bakar. Hah? Baik, al-muhim maksudnya, kalau lagi lapar, makan dulu. Nah, sholat pikirannya makan, ya, yang terbayang makanan, karena lapar. Tidak khusyuk jadinya. Nah, kalau memang laparnya sampai pada tingkatan makanan jadi terpikir oleh dia dalam sholat, maka makan dulu. Daripada ya, sholat dari awal sampai akhir, makanan yang dipikirkan. Tidak ada pahalanya berapa yang didapatkan. Baik. Begitu pula, mau sholat, tetapi kebelet. Tahu kebelet? Hah? Ingin buang air, ingin kencing, ingin buang air kecil, ingin buang air besar. Sholat menahan pikirannya di sini, di perut, di pikirannya di yang dia tahan itu, hanya tidak khusyuk. Nah, oleh karena itu datang hadis-hadis dari Nabi SAW terkait ya masalah ini. Nah, mendahulukan makan kalau memang lapar, kemudian ya jangan sholat dalam keadaan menahan buang air. Buang dulu, lega baru sholat, biar khusyuk. Nah, gitu. Sama dengan permasalahan kita sekarang, lewatkan hawa yang panas itu yang menghalangi kita untuk khusyuk, dinginkan hawa baru sholat agar khusyuk. Karena khusyuk, sudah kalian dengar, inti sholat penentu pahala, meskipun bukan penentu sahnya sholat. Nah, boleh jadi sholat sah, tapi pahalanya sedikit. Boleh jadi sholat sah, pahalanya banyak, tergantung khusyuknya. Begitu. Difahami ya? Dan pendapat ini yang kita pegang, bahwa ilah hukumnya adalah terkait dengan khusyuk. Oleh karena itu, tidak ada bedanya hukum ini berlaku antara yang berjamaah di masjid dan yang sholat sendiri di rumah. Nah, adapun pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengkhususkan hukum ini hanya untuk orang-orang yang berjamaah di masjid. Disyariatkan al-ibrat, mendinginkan hawa untuk yang berjamaah di masjid. Tidak berlaku hukum ini untuk orang yang sholat sendiri di rumah. Ataukah di rumah berjamaah, jelas dia di rumah, tidak di masjid. Itu tidak berlaku. Pendapat Asy-Syafi'i ini lemah. Pendapat Asy-Syafi'i ini lemah. Nah, ini pendapat Asy-Syafi'i tadi sudah dengar ya. Ini lemah. Bertentangan dengan lahiriah hadis. Bertentangan dengan lahiriah makna yang tampak dari hadis. Karena hadis tidak membedakan, tidak mengkhususkan untuk salat, untuk yang salat berjamaah. Tidak membedakan yang salat berjamaah di masjid dengan yang di rumah. Bunyi hadisnya inna siddatal harmi fa hiya jahannam fa idza saddal harmi fa aqrimus shalah abidu bil dhuhr fa inna siddatal harmi fa hiya jahannam. Tidak ada di sini pengkhususan bahwa ini untuk orang-orang yang berjamaah di masjid. Jadi pendapat Asy-Syafi'i marjuh. Pendapat Asy-Syafi'i ini dibantah oleh At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya Jami' At-Tirmidzi, setelah Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis, kemudian beliau menukil ya akwal, pendapat-pendapat ulama, mazhab-mazhab ulama, kemudian menyebutkan mazhab Asy-Syafi'i yang kita dengar tadi, kemudian At-Tirmidzi membantah pendapat Asy-Syafi'i dengan ini semakin mempermantap ya bantahan terhadap Asy-Syafi'i yang menunjukkan lemahnya pendapat Asy-Syafi'i, yaitu bantahan Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Al-Imam At-Tirmidzi membantah Asy-Syafi'i dengan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi alaihi salatu wassalam dan sahabat melakukan ibrat di dalam safar. Mereka dalam safar. Hadis Abu Dzar yang kita dengar, abidu bis-shalah fa inna siratal hadim fa jahannam, itu kisahnya Nabi SAW dan para sahabat dalam safar, musafirun mereka. Ya. Kemudian muadzin hendak memandangkan azan, kata Nabi, abrid. Ya, tunda. Ya, dinginkan hawa. Mau azan dihalangi lagi oleh Nabi SAW, dilarang, abrid. Ya, dinginkan hawa. Sampai kemudian nanti kita akan dengar lengkapnya hadisnya. Ketika hawa sudah dingin, adzan, ya, baik. Sampai kemudian sholat dilaksanakan. Itu dalam safar. Nah, kalau orang dalam safar, apakah mereka bercerai-berai, ada di sana, ada di sana, ada di sana, berjauh, Tidak seperti orang yang bermukim. Kalau musafirun itu berkumpul di satu tempat. Nah, jadi beda dengan orang yang bermukim, ya. Ada rumahnya di barat, di timur, di selatan, di utara. Kemudian ada adzan, mereka datang ke masjid. Nah, Asy-Syafi'i mengatakan, ya, faktor hukumnya masyakkah. Faktor hukumnya adalah masyakkah. Ya, ini tadi terlewatkan. Jadi kenapa Asy-Syafi'i, kenapa Asy-Syafi'i berpendapat bahwa al-ibrod itu dikhususkan untuk orang yang salat berjamaah di masjid? Karena dia memahami, al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah memahami bahwa illa faktor hukum syariat tersebut adalah masyakkah. Sulit, berat. Orang-orang dipanggil datang berjamaah di masjid pada saat hawa yang sangat menyengat di awal waktu. Ini memberatkan mereka. Maka diinginkan hawa. Nah, ini tidak berlaku kalau orang sholat sendiri di rumahnya. Kalau orang sholat di rumahnya tidak berlaku karena dia tidak keluar rumah. Nah, tapi pendapat ini lemah. Illatnya bukan masyakkah, tapi apa? Terkait dengan kekhusyuan. Orang sholat di rumah hawa sangat dingin, sama tidak bisa khusyuk. Nah, ini tadi, ya, At-Tirmidzi membantah hadis Abu Dzar, Nabi Alaihissalam dan sahabat itu dalam safar. Mereka dalam safar, sama-sama dalam safar. Ternyata juga disyariatkan ibrod. Nabi Alaihissalam, ya, mendinginkan hawa. Baik. Jadi al-hasil kesimpulan pendapat Asy-Syafi'i lemah. Nah. Jadi kita pegang mazhab Hambali dan Maliki. Ibrod berlaku untuk yang berjamaah di masjid maupun yang sholat di rumah. Karena illatnya adalah apa? Agar meraih khusyuk. Baik. Berikutnya, pembahasan berikutnya, batas waktu penundaannya. Sampai kapan? Misalkan masuk jam 12. Waktu zuhur jam 12. Waktu asar jam 3. Kita menunda sholat. Nah, tapi biasanya kalau musim panas itu sampai jam berapa masuk asar? Hah? Jam 3, setengah 4 atau jam 4? Nah, ini contoh aja. Nah, anggap masuk jam 12. Nah, masuk asar setengah 4 misalkan atau jam 4. Kita melakukan ibrod, mendinginkan hawa sampai jam berapa? Nah, kita tunda sampai jam 1 atau sampai jam 2 masih panas. Iya kan? Nah, jadi ini akan kita bahas sekarang. Batas waktu, ya. Batas waktu penundaannya adalah hingga hawa panas, kriterianya hingga hawa panas mereda dan mendingin, ya, dan mendingin, itu kriterianya, hingga hawa panas mulai reda dan hawa mulai mendingin. Hawa panas mulai mereda dan mendingin. Ini kriteria ini ditunjukkan oleh bagian awal, ya, potongan awal hadis Abu Dzar. Bagian awal hadis Abu Dzar muttafaq alaih. Kata Abu Dzar, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kunna ma'an nabi. Adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dalam safar. Fa'arada al-mu'adzinu ayyu adzina. Kemudian mu'adzin, petugas adzan, ingin bermaksud untuk adzan karena waktu salat zuhur masuk, ya, sebagaimana biasanya di awal waktu adzan, maka dia pun mau adzan. Faqala lahu adrib. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada muadzin yang muadzan, "Abrid, dinginkan hawa. Jangan azan sekarang. Tunda sampai hawa dingin. Abrid." Tsumma arada ayu adzina. Kemudian selang beberapa waktu muadzin mau azan. Ya. Dia menyangka sudah cukup, ya. Menundanya dan sekarang mau dikumandangkan azan. Tsumarada yu'adzin, kemudian dia ingin azan. Faqala lahu, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata lagi kepadanya, "Abrid, dinginkan hawa, tunda sampai hawa dingin." Rumahnya masih panas. Tsumma arada ay yu'adzin. Kemudian selang beberapa waktu muadzin menyangka sudah cukup. Tsumma arada yu'adzin, kemudian dia ingin adzan. Faqala lahu, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepadanya, "Abrid, tunda sampai hawa dingin." Berarti masih panas tadi. Jadi sampai berapa kali muadzin mau adzan dan ditahan oleh Nabi, disuruh ibrot. Sampai berapa kali? Tiga kali. Kata Abu Dzar di akhir hadis, "Hatta ra'ayna fai'at tulul." Hatta ra'ayna fai'at tulul. Bisa. At-tulul. Hatta ra'ayna fai'at tulul. Hingga kami melihat tanah-tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya memiliki bayangan. Memiliki fai. Ini bayangan. Di mana? Bayangannya tentunya di, ya, di area yang bersebelahan dengan arah matahari. Hatta ra'ayna fai'at tulul. Hingga kami melihat tanah-tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya memiliki bayangan. Nah, perhatikan. At-tulul, yang dimaksud dengan tulul, tulul adalah jamak dari tal, talun. At-tulul mufradnya at-tal. Tululun mufradnya talun. Maknanya, tanah yang membentang, tanah yang membentang lebih tinggi daripada sekitarnya. Ya, tanah yang membentang lebih tinggi daripada sekitarnya. Strukturnya tinggi, membentang. Strukturnya tinggi seperti anak-anak bukit gitu. Nah, untuk bayangkan anak bukit naik, ya, tinggi membentang. Bukan tegak seperti tembok begini. Nah, bukan tegak seperti tembok. Tegak lurus seperti tembok, tidak. Tingginya membentang. Nah, melebar, membentang. Nah, kata An-Nawawi dalam Al-Minhaj, itu syarah Sahih Muslim. Ini bermakna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda salat duhur itu dalam waktu yang lama. Sampai tanah-tanah yang membentang lebih tinggi daripada sekitarnya, hal itu dari tulul, memiliki bayangan di sebelah timur. Dan memiliki bayangan. Nah, di sebelah yang bersebelahan dengan, di arah yang bersebelahan dengan arah matahari, ya. Nah, struktur, kata Nawawi, strukturnya tinggi. Tulul itu strukturnya tinggi, membentang, tidak berdiri tegak. Sehingga biasanya bayangannya hanya akan tampak di seperti anak bukit gitu, ya. Membentang, kemudian ada matahari sebelah barat, bayangannya di sebelah timur, ya, tidak akan muncul kecuali setelah matahari, ya, agak jauh bergeser. Nah, karena membentang. Adapun benda yang tegak lurus begini, seperti tembok, ya, atau tiang, ketika matahari bergeser ke barat, langsung muncul bayangan di sebelah timur. Adapun ini seperti anak bukit, tanah membentang gitu. Jadi awal bergeser ke barat tidak akan muncul bayangannya. Nah, lama setelahnya bermuncul. Ini menunjukkan berarti ditunda lama oleh Nabi, bukan sebentar, bukan setengah jam. Nah, bukan satu jam menundanya, bukan. Nah, tadi keterangan An-Nawawi dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Baik. Keterangan Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, kata Ibn Qudamah, ini hanya terjadi dengan ditunda lama. Jadi sama dengan keterangan An-Nawawi. Ini hanya terjadi dengan ditunda lama. Akan tetapi, kata Ibn Qudamah, akan tetapi bukan ditunda hingga akhir waktu. Ya. Maksudnya bukan ditunda sampai akhir waktu sehingga beresiko sebagian rakaat keluar dari waktunya. Nah, itu kan terlarang. Nah, sudah kita pelajari. Melainkan kata Ibn Qudamah, ditunda hingga ketika sholat zuhur usai dikerjakan, masih tersisa waktu sebelum masuk waktu asar. Masih ada waktu yang tersisa sebelum masuk waktu asar. Baik. Semisal dengan ini, riwayat lain dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Semisal dengan riwayat tadi, hatta ra'ayna hay'at tulul, riwayat lain dari hadis Abu Dzar juga. Hadis Abu Dzar juga yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan lafaz hatta sawa adillu at-tulula. Hatta sawa adillu at-tulula. Hatta sawa, hingga bayangan tanah-tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya, ya, bayangannya adil, sawa, terlihat sama panjang dengan bendanya, dengan tululnya. Jadi benar-benar di akhir waktu ini pelaksanaannya. Nah, kalau panjang benda sudah, bayangannya sudah sama dengan panjang bendanya, kan berarti di akhir waktu sudah hampir masuk waktu sholat asar. Tapi waktu sholat asar belum masuk. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ingat ya, sudah pernah disampaikan bahwa Fathul Bari ada dua. Dua-duanya Syarah Sahih Al-Bukhari. Penulisnya berbeda. Fathul Bari yang pertama adalah Fathul Bari Ibn Hajar. Ya. Yang dikatakan oleh Imam Syaukani, la hijrata ba'dal fath. Ya, la hijrah setelah fath. Jadi setelah Fathul Bari maksudnya menganggap sempurna syarah Ibn Hajar. Nah, itu sudah cukup. Luar biasa. Oleh karena itu, Asy-Syaukani ketika mensyarah kitab Al-Muntaqa, ya, kitab kakeknya Ibn Taymiyyah, Abdus Salam, ya, kitab fiqh, kumpulan hadis yaitu Al-Muntaqa, disyarah dengan Nail Autor, maka Asy-Syaukani, kalau hadis itu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih, hadis dalam Sahih Bukhari, ya, maka syarahnya tinggal menukil dari Fathul Bari. Jadi kalau kita membaca Nail Author, seakan-akan kita membaca Fathul Bari persis. Nah, di sana terkadang hanya ada tambahan-tambahan. Nah, baik, itu Fathul Bari yang pertama. Yang kedua, Fathul Bari karya Ibnu Rajab. Nah, juga syarah Sahih Bukhari. Nah, sekarang yang dinukil adalah keterangan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, maknanya Nabi SAW mengerjakannya di akhir waktu sebelum masuk waktu asar. Ibnu Utsaimin juga telah berdalil dengan riwayat ini bahwa ditunda hingga akhir waktu sholat duhur. Ibnu Utsaimin termasuk yang berdalil dengan riwayat ini tadi, yaitu hatta sawa adzillu tulul, hingga bayangan tulul sama dengan panjang tulul bedal dengan riwayat ini bahwa ditunda hingga akhir waktu salat zuhur. Misalkan kata Ibnu Utsaimin, biasanya Ibnu Utsaimin menjadikan masalah itu langsung jelas. Nah, ya dari tadi kita dengar keterangan sampai akhir waktu, sampai akhir waktu. Yang penting usai sholat masih tersisa waktu. Tapi, nah, dengan contoh semakin jelas. Ibnu Utsaimin beri contoh langsung. Kata Ibnu Utsaimin, misalkan sholat zuhur masuk jam 12 siang, sholat asar masuk jam 4 sore. Berarti ditunda, kata Ibnu Utsaimin, mendekati jam 4. Jadi ibrot itu bukan duhur masuk jam 12. Ibrotnya ditunda sampai jam 2. Ditunda sampai jam 1. Sampai jam 3 bukan ibrot. Itu masih panas. Sampai hawa dingin. Contohnya apa tadi? Ibn kalau asarnya jam 4 berarti sholat dikerjakan mendekati jam 4. Kalau masuk setengah 4 misalkan jam 12, duhur, setengah 4, masuk asar. Ya. Berarti kita sholat duhur sekitar jam 3.15 gitu. 3.10, 3.15, kita sholat duhur. Nah, kita selesai sholat, seperti kata Ibu Gudana, selesai sholat, masih ada waktu tersisa. Ya, sedikit sampai masuk waktu sholat asar. Itu ibrat. Jelas, sudah kalian dengar kumpulan keterangan a'immah masalah ini. Jadi jangan salah praktek. Nah. Baik. Lebih. Mau lebih jelas lagi, ana nukil keterangan al-imam Ibn Baz. Guru Ibn Utsaimin. Ibn Baz. Syekh Ibn Baz. Abdul Aziz bin Baz. Rahimahullah. Dalam majmu' fatwa beliau, dia berfatwa. Dan barangkali fatwa Ibn Baz ini memberikan kriteria yang paling mewakili. Nah, kata Ibn Baz, penundaannya tidak memiliki batas tertentu sepanjang pengetahuan kami. Penundaannya tidak memiliki batas tertentu sepanjang pengetahuan kami. Hanyalah imam sholat, ya, disyariatkan untuk berijtihad. Disyariatkan untuk berijtihad dalam hal ini. Dalam hal itu. Dia berijtihad. Menganalisis hawa. Apabila analisisnya, ya, hawa mulai melemah panasnya. Dan bayangan mulai banyak terlihat di pasar-pasar. Nah, berdasarkan riwayat yang sudah kita dengar. Hawa mulai melemah panasnya. Mulai dingin, hal itu cukup. Nah, jadi kita gabungkan saja keterangan Ibnu Baz dengan imam-imam sebelumnya, ya ketemunya tetap sama, yaitu di akhir waktu, di akhir waktu, ya. Yang jelas ketika hawa mulai melemah, mereda, panasnya kemudian mulai dingin, dan itu di akhir waktu. Nah, dilaksanakanlah salat zuhur. Nah, barakallahu fiikum. Ya, cukup ya. Lehernya mulai tegang, sudah mulai ada yang gini-gini. Nah. Baik. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan idza ra'aita a'yunahum tadur fa'amsik. Idza ra'aita a'yunahum tadur fa'amsik. Kalau kamu melihat mata mereka mulai berputar-putar, hentikan pelajaran. Sudah tidak kondusif. Nah, saya biasanya kalau ganti kesesitannya jawab, ini lagi. Nah, ini. Itu Faruk langsung gini-gini harus. Nah, jawab sedikit pertanyaan. Nah, saya fadhal jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah.